Sapana bangi ati tinggal lunggu, sapana bangi ati tinggal lunggu. Aku dewean. Tuku wijen ati pangan sembuh, turu ijen ati lukung lembut. Aku de, sopo-sopo sing tahan. Sapana bengi ati tinggal lungo, sapana bengi ati tinggal lungo. Aku de, aku dewean. Tuku wijen ati pangan semut, turu wijen ati rubung lemut. Aku de, sopo-sopo sing tahan.